sangatlah merdu. Melodi cintaku ini, oh melodi cintaku ini. Coba segera dendangkan lagu agar senanglah hatiku. Tiada bersunyi lagi, tiada bersunyi lagi. Bersama kita nyanyikan alunan melodi cinta. Kita nikmati bersama, kita lakukan bersama. Padamu sayang, hanya itu yang ku pinta, cinta suci sepenuh jiwa. Mari bersama kita nyanyi.